sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang kusimpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan, kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Atem panas awakku gara-gara kamu, nyipake hatiku kati menyang aku sampai ke kowo turu. Ngimpimu sapipimu tansah nyoto kerosong, konco tadi tresno gereget awakku naliko mepet kiramu. Mung tak sawang esemu sume biar ning atiku, bingung rasane atiku kepiye nyikapi piyene konco suwi saiki tak tresnani. Perasaan yang kusimpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan, kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu, nyipake hatiku kati menyang aku sampai ke kowo turu. Ngimpimu sapi tansah nyoto kerosong, konco tadi tresno gereget awakku naliko mepet kiramu. Mung tak sawang esemu sume biar ning atiku, bingung rasane atiku kepiye nyikapi piye nek konco suwi saiki kita.